فقد أخذنا بالأمس مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، واستفدنا من تلك المقدمة بعض الدروس وبعض الفوائد. فمنها ماذا يا أحمد؟ أولا بدأ بحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي أمر لا يبدأ به بحمد الله وهو أخطأ. نعم، أهمية الفائدة الأولى أهمية البدء بحمد الله، بالحمد له، بالحمد له أو بالبسملة. أما الأحاديث ذلك كلها ضعيفة والمعنى صحيح. منها كذلك عندك يا فيصل أننا لا نعتمد على قوتنا. أحسن، أهمية الاستعانة وتعرف بالضعف أمام الله عز وجل فنطلب منه العون. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستعانة، في أهمية طلب العلم، طلب العون من الله؟ ماذا قال شيخ الإسلام يا توفيق؟ دقي يا إمام. أعلمت القرآن ووجدت فيه ماذا؟ ده يا فرجال. لا، باللغة العربية. ده يا سفيان. تأملت القرآن فوجدت في من أهمية الدعاء في سورة الفاتحة إياك نعبد. أحسن، بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد تأمل القرآن الكريم، القرآن الكريم، فوجد أن أهم وأكبر الأدعية التي في القرآن هي ما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو طلب العون من الله عز وجل. فطالب العلم لا يعتمد ولا يتوكل على ذكائه وقوته، بل يتضرع إلى الله عز وجل ويتذلل إليه بالضعف والدعاء. طيب، منها عندك يا عبد الرحمن. طلب المغفرة من الله عز وجل. أيوة، هذا موجود. إذا ماذا نستفيد من طلب المغفرة في هذه المقدمة؟ في هذه المقدمة طلب المغفرة من الله عز وجل، فماذا نستفيد من ذلك؟ أحسن، لأن الذنوب تقعدنا عن الخير، كما قيل لبعض السلف: لماذا يصوم على الناس قيام الليل؟ فقال: أقعدتهم ذنوبهم، كما نسب ذلك إلى حسن البصري. نعم، كذلك من الفوائد التي أخذناها بالأمس من خطبة الحاجة، ماذا يا حسنول؟ أن نسأل الله منا وجدنا صعود. أحسن، أهمية سؤال الله عز وجل عند الصعوب الفهم لما في الكتاب. نعم، أحسن. طيب، نستمع. اقرأ يا فيصل أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة الأصول وكلمة فقط، الفقه وكلمة الفقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار، وهو أساس، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قول تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العلمية بأدلتها at-tafsiriyati. Baca dulu, baca aja dulu, nanti saya baca ulang. Naam. Fal muradu bi qawlina ma'rifatun al-'ilm wa dhann. Li'anna idrakul ahkami al-fiqhiyyati qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masail al-fiqh. Wal muradu bi qawlina al-ahkamu al-ahkamu asy-syari'atu asy-syar'iyyatu al-ahkamu al-muttaqatu min asy-syar'i kal-wujubi wat-tahrimi. Fa kharaja bil ahkamu al-aqliyyati al-ahkamu al-aqliyyatu kama'rifatin annal kulli akbar minal juz'i wal ahkamil 'adiyati kama'rifati nuzul til fil lailati ash-shadiyati idha kana idha kana al-jawu sahwan wal muradu bi qawlina al-'ilmiyyati al-'amaliyyati ma la yata'allaqu bil i'tiqadi kas-salati waz-zakati fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi katawhid Allah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fa la yusamma dhalik fiqhan fil istilah wal muradu bi qawlina bi adillati at-tafsiliyyati adillatu al-fiqh al-maqrunati bi masail al-fiqh at-tafsiliyyati fa kharaja bihi usul al-fiqh li anna al-bahth fi inna ma yakunu fi adillati al-fiqh al-ijmaliyyati athani bi'tibari kawnihi laqaban li hadha al-fann al-mu'ayyan fa yu'arrafu bi annahu 'ilmun yabahathu an adillati al-fiqh al-ijmaliyyati wa kayfiyyati al-istifadati minha wa hal al-mustafid. Wa yusamma fardhan wa fariidatan Hilang fotokopiannya. Fal muradu ke samping. Fal muradu bi qawlina al-ijmaliyyati al-qawa'idu al-'alamatu mithlu qawlihim al-amru lil-wujubi wan-nahyu lit-tahrimi was-sihhatu taqatadi an-nufudha. Fa kharaja bil adillatu at-tafsiliyyatu fala tadkur fi usul al-fiqh illa ala sabil al-tamthil lil-qa'idati wal murad bi qawlina wa kayfiyyati al-istifadati minha ma'rifatun kayfa yastafidu al-ahkamu min adillatiha bi dirasati al-ahkam al-afadi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghayri dhalik fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillati al-fiqh ahkamaha wal muradu bi qawlina wa halu al-mustafid ma'rifatun halu al-mustafid wa huwa al-mujtahid sumiya mustafidan لأنه يستفيد بنفس الأحكام من أدلتها لبلوغ مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ولحم ذلك يبحث في أصول الفقه. نعم بك. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sekarang ingin mendefinisikan kepada kita usulul fiqh. Apa itu usulul fiqh? Beliau akan membahas dan menerangkan kepada kita definisi usulul fiqh dengan beberapa dari beberapa sisi. Yang pertama akan beliau bahas perkataannya, perkata dari usulul fiqh. Kalimat usulul fiqh tersusun dari dua kata, usulun dan fiqh. Maka beliau akan membahas usulun, apa arti usul secara etimologi dan secara istilah. Al-fiqh juga demikian, apa arti fiqh secara bahasa dan secara istilah. Setelah itu baru beliau terangkan apa itu usulul fiqh. Jelas ya? Jadi jangan ngambang pikirannya. Sekarang yang akan beliau bahas usulul fiqh perkatanya. Perkata, kalimat usulul fiqh tersusun dari dua kata, usulun dan al-fiqh. Kemudian beliau akan membahas apa itu usul. Usul secara bahasa apa, secara istilah apa. Al-fiqh secara bahasa apa dan secara istilah apa. Setelah itu baru boleh terangkan apa itu usulul fiqh. Jelas ya? Baik. Dan ini salah satu pendidikan ilmiah dari beliau ketika kita ingin menjelaskan makna suatu susunan. Harus benar-benar kita pahami kalimat yang ada di dalam susunan jumlah tersebut, kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut. Kata beliau, ta'rifuhu usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibaraini. Kalimat usulul fiqh itu dapat diberikan definisinya, definisi itu dapat diberikan dengan dua sisi, dengan dua sudut pandangan. Al-awwal, sudut yang pertama, bi'tibari mufradaihi, melihat kepada dua katanya. Kan dia tersusun dari wakasa usulun dan al-fiqh. Ya, dua mufradnya, usulun mufrad, al-fiqh mufrad. Ya, maksudnya mufrad di sini adalah dua kalimat, bukan mufrad ma laisa musanna wala majmu'an. Aw bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqh. Dengan makna lain, kita akan membahas sekarang definisi usul fiqh dari sisi kata usul dan kata fiqh. Sekarang kita masuk kepada definisi al-usul, sebelum masuk kepada definisi al-fiqh dan sebelum masuk kepada definisi usulul fiqh. Jadi ada tiga pembahasan sekarang: definisi usul, definisi fiqh, kemudian baru boleh bahas definisi usulul fiqh. Jelas ya? فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. أصول adalah kata jamak dari kata asl, di mufradnya aslun, aslani, usulun. Ya. Apa itu asl? Asl artinya adalah ma yubna alaihi ghayruhu, sesuatu yang dibangun di atasnya itu selainnya. Asl, pondasi. Contohnya aslul jidar, pondasi bangunan. Pondasi bangunan rumah, ya, bangunan gedung dalam bahasa Arab disebut dengan aslul bait. Aslul bait, aslul jidar. Kenapa dia dikatakan asl? Karena yubna alaihi ghayruh. Karena di atasnya lah terbangun bangunan-bangunan lah lain. Wahwa asasuhu, sehingga dia adalah pondasinya. Ini di antara makna ya. Dan qulna bil ams tariqatuna fi bayani hadzal kitab insyaallah taala ikhtisaran. Dan di sana banyak lagi mana-mana asl. Wa aslu syajarah alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha, ya, sebagaimana yang aslu syajarah, akar suatu pohon, dia dikatakan asl, aslu syajarah. Kenapa? Karena tercabang darinya tangkai-tangkainya, aghsanuha. Ya, pohon kalau tidak ada tangkainya atau tidak ada akarnya, tentunya batangnya, tangkainya tidak akan tercabang dan tidak akan tumbuh dari darinya. Ya, sebenarnya lebih tepat beliau katakan lagi bahwa kalimat asl secara bahasa dia bisa dikatakan ma yubna alaihi ghayruh atau ma yatafarra'u alaihi ghayruh. Karena tidak semua ya itu yubna alaihi ghayruh. Ya, kalau aslul jidar bisa dikatakan yubna alaihi ghayruh. Tapi kalau syajarah tadi la yubna, tetapi ya tafar yatafarra'. Demikian juga anak usul siapa? Aba. Yatafarra' minhum anak. Tidak dikatakan yubna alaih. Ya kan? Abna' far'un. Anak adalah far'un dari ab. Tidak dikatakan ya bina'un alal ab. Jelas ya? Jadi kalau mau dikatakan definisi asal secara bahasa adalah ma yubna alaih ghairu au ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Jelas ya? Ma yubna alaih ghairuhu atau ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Jelas? Apa contoh ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita bahwa asal itu bermakna ma yubna alaihi ghairuhu atau ma yatafarra'u anhu ghairuhu? Adalah qaulullah ta'ala. Selalu ayat yang dijadikan dalil. Ya, atau seringkali para ulama menggunakan ayat Al-Quranul Karim sebagai syahid untuk definisi sebuah kalimat secara bahasa. Kenapa? Jawabannya karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan dia sefasih-fasih bahasa. Jelas ya? Bukan berarti Al-Quran turun untuk menjelaskan bahasa. Enggak. Al-Quran turun untuk menjelaskan isi syariah. Dan dia turun dengan bahasa Arab yang paling fasih sehingga para ulama menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai syahid terhadap definisi-definisi mereka al-lughawiyah. Jelas? Hah? Jelas? Baik. Jangan angguk-angguk aja sama saya. Kalau saya bilang jelas, antum bilang jelas, berarti ana ambil kesimpulan jelas. Berarti besok kalau antum bilang enggak paham, ya kena sanksi. Kalau enggak paham bilang sekarang enggak paham. Baik. Qala Allah Ta'ala, "Alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Syahidnya apa? Asluha. Allah katakan, Allah sebutkan bahwa pohon yang kokoh itu, pohon yang baik itu karena akarnya yang kokoh. Kemudian Allah menyatakan wa far'uha fis sama. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu meninggi ke angkasa, meninggi ke atas. Ini syahid terhadap ucapan beliau aslan huwa ma yubna alaihi ghairuhu atau terhadap ucapan kita asl huwa ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Ahsan. Ini syahid untuk definisi yang kita sebutkan tadi. Huwa ma yubna ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Ini bukti wa far'uha fi sama. Allah tidak menyatakan wa bina'uha fi sama. Jelas? Lebih tepat untuk diberikan definisi asal apa? Ma yatafarra'u anhu ghairuhu au ma yubna 'alaihi ghairuhu. Ya. Contoh yatafarra'u anhu ghairuhu, aslu syajarah yatafarra'u anhu aghsanuha. Al-ab asl, yatafarra'u anhuma al-abna. Ya, dan misalnya asl bimana yubna 'alaihi ghairuhu aslu al-jidar yubna 'alaihi ghairuhu la yuqal yatafarra'u anhu ghairuhu. Wadih? Nah. Ini makna al-asl secara bahasa, secara bahasa. Kemudian beliau di sini tidak menyebutkan makna asl secara istilah, dan itu sangat penting untuk kita sebutkan, untuk kita ketahui. Maka tulislah. Tulis ya. Asal istilahan yutlaku. Al-asal fil istilah ala ma'anin. Yutlaku al-asal fil istilah ala ma'anin. Yutlaku al-asal ala ma'anin. Fil istilah ya. Kalau bahasa jelas. Apa definisi asal? Fil lughah ya Taufiq. ما تعريف الأصل لغة؟ ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. أو ها؟ أو ماذا؟ أو ما يتفرع منه غيره. أحسن. Baik, sekarang secara istilah dia memiliki beberapa makna. Yang pertama bima'na ad-dalil. Bima'na ad-dalil. Antum tulis kok pakai bahasa Indonesia, Abdurrahman? Hah? Arabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Hah? Al-awwal bima'na ad-dalil. Mithlu qawlihim aslu wujubi shalah qawluhu ta'ala wa aqimus shalah. Aslu wujubi shalah qawluhu ta'ala wa aqimus shalah. Ma ma'na dhalik? Ma'na qawlihim hadha ay dalil wujubi shalah qawluhu ta'ala wa aqimus shalah. Jelas ya? Ini yang pertama. Mereka menggunakan kalimat asl dengan makna untuk makna dalil. Kalau mereka menyatakan aslu wujubis salat, asal wujub salat, dan begitu terjemahannya. Tapi terjemahannya apa? Dalil wajibnya salat. Karena asal di sini bermakna ada dalil. Jadi kalau antum tidak melewati ucapan ulama, aslu wujubis salat qawluhu ta'ala wa aqimus salat, jangan antum terjemahkan asal wajibnya salat adalah firman Allah wa aqimus salat, salah. Tapi terjemahan yang betul, aslu wujubis shalah qauluhu ta'ala wa aqimus shalah, dalil wajibnya salat adalah firman Allah wa aqimus shalah. Wadih? Baik. Atsani bima'na al-qa'idah. Bima'na al-qa'idah. Bima'na al-qa'idah. Mithlu qawlihim, mithlu qawlihim al-yaqinu la yazulu bisyak aslun minal usulil islamiyah. Al-yaqinu la yazulu bisyak aslun minal usulil islamiyah. Mithlu qawlihim al-yaqinu la yazulu bisyak aslun min usulil islamiyah. Aslun minal usulil islamiyah. Maka terjemahannya bahwa al-yaqinu la yazulu bisyak merupakan salah satu dari kaedah islamiyah. Jangan antum terjemahkan merupakan asal dari asal-asal islami. Nggak nyambung. Jelas ya? Baik. Bimana kaedah? Terkadang kalimat asal digunakan bermakna al-kaedah. Al-yaqinu la yazulu bisyak merupakan aslun minal usulil islamiyah, merupakan salah satu kaedah di dalam Islam. Jelas ya? Al-Thalith bima'na al-rajih. Bima'na al-rajih bima'na al-rajih mislu qawlihim aslul kalam fi syari'ah haqiqatuhu. Aslul kalam fi syari'ah haqiqatuhu ay rajih minal kalam haqiqatuhu ghairul majaz. Aslul kalam fi syari'ah haqiqatuhu ay bima'na ay maksudnya ay rajih minal kalam haqiqatuhu ghairul majaz. أي الراجح من الكلام حقيقته غير المجاز. Ini dari sekian makna ya. Jadi makna asal secara istilah terkadang mereka, makna asal itu bisa diterjemahkan bermakna dalil. Terkadang maksud dari kalimat asal adalah kaidah. Terkadang bermakna rajih, yang kuat, yang benar. Contoh ucapan mereka aslul kalam fi syari'ah haqiqatuhu. Maksudnya adalah yang rajih dalam kalam itu, dalam penggunaan syariat adalah hakikatnya. Ma hakikat ma yatabadar ila azihin haqiqiyan, bukan majas. Kalau Allah menyatakan bal yadahu mabsuutatan, maka terapkan kainnya aslul kalam fi syari'ah haqiqatuh. Berarti apa ayat ma yatabadar ila, tetapi laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'ul basir. tetapi adalah al-yad al-la'iqa bi jalalillahi azza wa jal min duni takyifin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'til. Jelas ya? Kalau ada yang menyatakan, oh ya di sini bermakna rahmah, maka anda telah menggunakan makna yang marjuh. Karena aslul kalam fi syariah haqiqatu ar-rajih fil kalam min syariah haqiqatan. Jelas ya? Dengan ini kita telah memahami makna asl secara bahasa dan secara istilah. Berikut ini makna fiqh secara bahasa dan secara istilah. Kata beliau, wal fiqhu lughatan al-fahm. Wa minhu qawluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermakna al-fahm, pemahaman. Seperti firman Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau melihat bahwa Nabi Harun lebih fasih daripada beliau dalam mengungkapkan, dalam berargumen. Maka beliau berdoa, ya Allah lepaskan kesulitan dari lisanku, ya, maksudnya rasa berat, kesulitan dalam mengungkapkan, agar mereka yafqahu qawli ay yafhamu qawli. Qala ahlu tafsir, kana fi lisani Musa al-thaqal, fada Allah azza wa jalla bihadha du'a. Ya, beliau agak sulit dalam penyampaian. Ini menerangkan kepada kita, ini sebuah prinsip bagi antum para penuntut ilmu. Yang banyak dari para penuntut ilmu tidak memahami prinsip ini sehingga mereka sering lepas dari istiqamah. Apa itu? Bahwa belajar kepada seorang ustaz bukan karena intonasi atau kelihaian dia dalam berbicara. Jadi Nabi Musa alaihissalam dalam berargumen tidak sehebat Nabi Musa alaihissalam. Harun lebih hebat Harun. Maka beliau dalam doanya menyatakan apa? Wa syirikni fi amri akhi. Rabbi syirah li sadir wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni wazira min ahli Harun akhi. Wa shudud bihi amri. Bukan dalam surah Al-Qasas. Huwa afsahu minni lisana. Harun afsah dalam berargumen, berdakwah, penyampaian lebih bagus, lebih mantap daripada Nabi Musa AS. Tapi mana yang lebih senior? Musa AS, ulul azm. Rasul, Harun bukan ulul azm. Ini prinsip buat seorang penuntut ilmu agama. Belajar itu bukan melihat kepada lihainya seorang ustaz dalam berbicara, bukan kepada intonasi dia dalam berbicara, tapi lihat ilmiah dan isi ceramah, ceramahnya. Jelas ya? Karena akhir-akhir zaman ini banyak para penuntut ilmu yang lebay, ya, penuntut ilmu setengah-setengah. Kalau orang Medan bilang ele-elean. Ya besok. Santri ele-elean katanya. Ya. Lihat kepada intonasi ustaz lah. Lagi dari sisi penyampaian lebih hebat Harun daripadamu Musa alaihi salam. Ya, tapi yang Allah angkat menjadi rasul siapa? Ulul azm Musa alaihi salam, bukan Harun. Yang menjadi nabi penegak dakwah di barisan terdepan di masa itu Nabi Musa AS. Allah memerintahkan Musa untuk mendakwahi Fir'aun, bukan Harun. Adapun Harun sebagai wazirnya Musa AS. Jadi ilmu agama ini bukan dengan intonasi, alim itu bukan dengan intonasi, bukan pula dengan penampilan semata, ya, bukan dengan pandainya dia dalam menggunakan bahasa Indonesia. Makanya kata Imam Auza'i, alaikum bil athar wa in tarakakan nas wa iyyakum bi ara'ir rijal wa iyyakum wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha. Ya. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan athar. Athar yang maksudnya adalah maka anhi li salaf min tibail Quran wa sunnah. Walaupun manusia meninggalkan kamu, walaupun ki majelisnya hanya sedikit yang hadir. Ya. Karena mungkin ustaz yang kurang pandai dalam penyampaiannya, ya, bahasa Indonesia yang kurang pas dan seterusnya, ya. Walaupun orang meninggalkan, Syekh bin Baz itu muridnya hanya berapa orang, Syekh Shalal Fauzan hanya berapa orang, tak sampai. Tapi kalau Aid Qarni yang isi penuh masjid, puluhan ribu yang hadir, ya, Muhammad Arifi puluhan ribu, tapi mereka ahlul balal, khawarij, hadis zaman. Yang menjadi sebab hancurnya Palestina, hancurnya Suriah dengan fatwa-fatwa mereka. Ya, Habib Riziknya Indonesia, Ayat Korni itu. Ya, di Saudi itu. Baik. Ini pelajaran buat antum. Karena banyak para penuntut ilmu akhir zaman ini, ya, lihat ke intonasinya, bukan pada ceramahnya. Ya, contohnya misalkan di Indonesia Ustaz Dzulkarnain, ya secara intonasi penyampaian biasa-biasa saja, ya tapi ilmunya luar biasa. Naam. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani. Apalagi ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan kepada kita bahwa al-fiqh bimakna al-fahm. Supaya bisa menyebutkan. Saya kasih hadiah satu botol minyak wangi. Insyaallah hari Senin ana bawa. Hah. Walakinnaku. Hah? Sebutkan yang benar. Jangan diam, satu orang dulu. Hah? Salah. Walakinnahum. Walakinnahum punya ayatnya. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la walakin walakin. Walakinnakum atau walakin? Walakin la tafqahuna. Yang betul. Ya. Hah? Walakin la tafqahuna. Ahsan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu ana yang sebutkan. Sudah enggak apa-apa insyaallah Senin ya ingatkan ya. Ada ayat satu lagi masih ada. Dalam surat Hud. Hmm. Saya sebutkan. Makasih minyak wangi satu botol. Langsung dari Mekah nak beli. Itu ada dari Al-Qur'an, bukan dari Al-Qur'an. Anda pengin dari Al-Qur'an. Ucapan ya qali ya syu'aibuna ma nafqahu. Ma nafqahu. Ha? Qali ya syu'aibu ma nafqahu. Ya Allah musta'an. Ma nafqahu minka katsira. Rai. Pada musrai Hud, Allah musta'an. Qali ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa la thumma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka la rajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Ma nafhamu. Naam, ahsan. Ini al-fiqh secara bahasa. Faqihtu hadha. Atafqahu hadhan? Bima'na atafhamuha hadha. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bukan sekedar fikih. Beliau paham tahara. Abdullah bin Abbas. Enggak. Sekedar paham ahkam al-amaliyah. Tetapi al-fahmu fid din. Doanya Nabi Allahumma faqihhu fid din. Bukan berarti sekedar hanya paham ahkam. Ya juga bab aqaid. Nah, itu makna al-fahm. Qala wasdilahan makna fiqh secara istilah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil 'amaliyyati bi adillatiha tafsiliyah. Ya, sekarang kalau disebut kalimat fikih, belajar fikih. Apa arti fikih di situ? Ya ini kitab fikih. Fulan ahli fikih. Maka makna fikih secara istilah adalah mempelajari hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, mengeluarkan akidah, karena akidah adalah al ilmiah. Ini secara istilah fuqaha ya. Bi adillatiha at-tafsiliyah. Dengan dalil-dalilnya secara tafsil. Misalkan kita belajar Kitabut Thaharah. Ya. Kitabut Thaharah. Sebutkan di situ bahwa air mutlak itu suci mensucikan. Mulai kita belajar berarti ini hukum syar'i. Apa dalilnya? Ya al-ma'u tahirun tuhurun la yunajisuhu syai. Tadi katakan ini adalah najis, dalilnya ini. Ini wajib, dalilnya adalah ini ayat ini hadis ini. Ini namanya belajar fikih, mempelajari hukum syariat, hukum Islam yang sifatnya amali. Bukan i'tiqadi. Dengan dalil-dalil yang rinci. Ya. Sifat salat Nabi, takbiratul ihram, sifatnya begini, dalilnya ini. Ini namanya fikih, karena kita mempelajari hukum syar'i dengan dalilnya secara rinci. Karena kalau mempelajari hukum syar'i dengan dalil yang umum bukan rinci, dan kaidah kaidah umum itu masuknya nanti kepada definisi usulul fiqh. Jelas ya? Contoh misalkan kita katakan hukum asal dalam perintah bermakna wajib. Ini bukan fikih, tapi usulul fiqh. Karena kita bukan sedang membahas dalil hukum syar'i yang sifatnya amali dengan dalilnya khusus, yang dengan dalil yang khusus pada pembahasannya. Tapi kalau ucapan kita al-asr fil amri lil wujub, ini adalah pembahasan hukum syar'i dengan dalil yang umum. Karena ucapan kita al-asr fil amri lil wujub mencakup apa? Banyak hukum kan? Ya, masuk dalam bab salat, bab zakat, bab puasa haji, bab umrah, bab bab taharah, ya, dan seterusnya. Jelas? Berarti apa definisi fiqh? Mempelajari hukum syar'i dengan dalil-dalilnya yang rinci, dengan dalil-dalilnya sendiri. Ya, dengan dalil-dalilnya yang khusus di atas mana itu bisa juga. Yang lebih enak didengar mempelajari hukum syar'i yang amali dengan dalil-dalilnya yang khusus. Ya, dengan dalil-dalil yang khusus atau dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Jelas ya? Sekarang beliau ingin uraikan apa yang beliau maksud dengan ma'rifah. Kata beliau fal murad bi qaulina ma'rifah. Ma'rifah kata beliau al-ilmu wadh-dhann. Ilmu dan adh-dhann. Tapi yang maksud di sini adalah dhann al-ghalib. Ya. Dhann al-ghalib. Dhann tidak senantiasa dinafikan di dalam Islam kita. Maka Allah menyatakan inna ba'dha adh-dhann ithn. Ya. Adapun hadis iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis, maka maksudnya adalah situ apa? Dhann su'. Nanti akan boleh bahas ya maratib al-ilm. Karena banyak dalam agama kita dhann al-ghalib itu menjadi salah satu sumber hukum. Contohnya dalam masalah sujud sahwi, ketika dia ragu kemudian ada dhann yang ghalib, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ambil dhann yang ghalib kemudian hendaknya dia sujud setelah salam. Tapi kalau dia syak, tidak ada kepastiannya, tidak ada yang dominan dari sangkanya, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Nah, jelas ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang akan kita lewati nanti bahwa dhann ghalib itu bisa menjadi sumber hukum. Dan contoh juga yang namanya mufti ya, yang mengeluarkan fatwa itu imma an ilm yakin 100% atau terkadang dhann ghalib saja. Yakin 100% apa misalkan? Dia menyatakan khamar itu haram. Yakin 100% karena ayat hadisnya ini il, ya kan? Tapi ketika ditanyakan kepadanya buah pala haram apa enggak? Di situ kan dhann ghalib. Wah, haram karena ada fatwa demikian-demikian, karena buah pala itu mengandung unsur iskar dan begini-begini. Tapi bisa jadi itu tidak benar, sekian persen yang ada kemungkinan bahwa zat memabukkan yang ada buah pala itu ia tidak sampai mengkategorikan dia ke dalam kategori khamar. Ya. Jelas ya? Kan itu dhann ghalib, atau diambil sebuah makanan padanya. Ini haram enggak Ustaz? Karena ini bisa memabukkan. Ketika dia fatwakan dhann ghalib, bukan ahli yakin. Ini menerangkan kepada kita bahwa dhann al-ghalib juga terpandang dalam syariat. Ya, contohnya juga adalah al-qara'in yang digunakan di dalam babu asyhadah. Naam. Baik, contohnya sumpah orang al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, dia bersumpah dalam syariat harus kita terima. Padahal ada sekian persen dalam dugaan kita bisa jadi dia ini dusta dalam sumpahnya kan? Baik. Dan contoh-contoh yang lainnya. Qala li'anna idraka al-ahkam al-fiqhiyyah qad yakunu yaqiniyan. Karena pengetahuan seseorang terhadap hukum fikih itu ada yang sifatnya yaqiniyan. Yakin ya 100%, tidak ragu sedikit pun. Wa qad yakunu dhanniyan. Dan bisa sifatnya dhanni kama fi katsirin min masailil fiqh. Sebagaimana banyak dalam masailil fiqh. Masail mamnu' min as-sarf. A'ud sighah muntahal jumu'. Dan dia mamnu' min as-sarf. Illahnya adalah illatun taqumu maqama al-illatain. Wa huwa sighah muntahal jumu'. Tetapi di sini dia bisa majrur karena sebagaimu mudhaf. Naam. Qala wal murad bi qawlina al ahkam al syar'iyyah. Ucapan kami hukum syar'i al ahkam al mutalaqqah min al syara'. Yaitu hukum-hukum yang diambil dari syariat. Syariat adalah Quran dan as-sunnah. Naam. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas. Seperti kal wujub, tahrim. Maka ucapan kami ma'rifatu ahkam syar'iyyah kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah. Keluar dengannya Ini kalau kita terjemahkan perkata, tapi untuk mudah dipahami oleh audiens, langsung antum terjemahkan. Maka kalimat kami ahkam syar'i ini mengeluarkan ahkam aqliyah. Walaupun secara bahasa ahkamu di sini fa'il bagi kharaja. Ketika antum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antum jangan ikut konteks Arab. Bisakah kubunyinya? Ya, ikut konteks susunan bahasa Indonesia dengan syarat tidak keluar dari maksud yang mengucapkan. Karena ada sebagian orang menerjemahkan kitab secara bebas. Enak memang didengar, tetapi sudah lari dari maksud musannif. Jelas ya? Terletakkan fa'il untuk maf'ulun bi atau maf'ul bi menjadi fa'il atau fa'il menjadi naibul fa'il. Ya, padahal si penulis mengungkapkannya dengan naibul fa'il atau mabni lil majhul karena ada makna balaghah di situ. Ada kesimpulan hukum di situ. Jelas ya? Ya, ini akan semakin jelas bagi antum ketika antum kuat ilmu alat, kuat ilmu usul, kuat fiqih, kuat mustalah. Ya. Jadi menerjemahkan kitab dengan bebas pun enggak sembarangan. Asal antum lihat oh ini enak bunyinya enggak. Harus antum perhatikan juga hak dia secara nahu, hak dia secara kaidah fikih, hak dia secara usulul fiqh. Jelas ya? Sehingga enggak lari dari maksud penuh. Kalau di sini misalkan mengeluarkan hukum tidak lari. Jelas ya? Ta'rifati anna al-kull akbar min al-juz. Apa hukum akal, hukum rasio? Jadi ucap mempelajari bahwa kul keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Jangan antum bilang ini lagi belajar fikih, ini lagi belajar hukum akli namanya. Karena al-kul akbar min al-juz ini pembahasan akli bukan pembahasan syar'i. Jangan antum bilang sedang belajar fikih. Atau ahkam al-adiyah. Hukum-hukum yang dia diambil dari suatu kebiasaan. Karena sering yang terjadi, maka diambillah suatu kesimpulan hukum dari kebiasaan tersebut. Contohnya, kama arifati nuzuli al-qil fil laylah asyatiyah idha kanal jauh sahwan. Bahwa salju itu turun di malam yang sangat dingin, tatkala udara itu sahwan. Sahwan itu cerah, ya, nggak ada salju turun dalam keadaan sedang mendung. Itu hukum sih. Jangan antum pelajari kapan saja salju itu turun. Jangan antum ketika ada, lagi ngapain? Lagi belajar fikih. Nah, ini nggak nyambung. Ini lagi belajar ahkam. Mada tadrus ya imam. Ana lan adrusul fiqh fikih nuzul itil. Nah, ini keliru. Ana lan adrusu ish ahkam. Ah? Al-adiyah, kok syar'iyah masalah nuzulul til. Tidur antum. Hah? Baik. Jelas ya? Qala wal murad bi qawlina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Kas-salati waz-zakati fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad ka tauhidillah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih. Fala yusamma dhalika fiqhan fil istilah. Demikian juga pembahasan akidah. Tidak dinamakan pembahasan fikih secara istilah. Kenapa? Karena akidah bukan amaliyah, tetapi dia ilmi. Ilmiah ini menurut istilah. Ya, maka yang masuk ke dalam pembahasan fikih adalah salat, zakat dan semisal dengannya. Adapun ma yata'allaqu bil i'tiqad ini tidak masuk. Ya, seperti pembahasan tauhid, ya asma wa sifat ini tidak dinamakan fikih. Lagi belajar wasithiyah, belajar apa antum? Belajar fikih. Benar apa salah? Hah? Benar apa salah imam? Salah. Benar apa salah Taufik? Salah. Faisal? Salah. Afrijal? Salah. Lagi belajar apa Abdurrahman? Dia lagi belajar wasithiyah. Anda lagi belajar fikih nih. Sama siapa? Musa Azhari. Apa kitabnya wasithiyah? Salah apa benar? Salah. Sufyan? Salah. Sufyan? Bisa salah, bisa benar. Kalau ikut istilah fuqaha salah. Karena wasithiyah pembahasan tauhid bukan. Tapi kalau ikut bahasa agama benar karena fikih dalam bahasa agama mencakup seluruh pemahaman agama. Allah mafaqihu fid din wa 'alimu ta'wil. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Abbas. Din faqihu fid din. Akidah bagian dari agama bukan? Baik. Qala wal muradu bi qaulina bi adillatiha at-tafsiliyah. Adillatu al-fiqh al-maqruna bimasail al-fiqhi at-tafsiliyah. Maksud ucapan kami dengan dalil-dalil yang khusus, dengan dalil-dalil yang rinci, adalah dalil-dalil fikih yang disebut berbarengan dengan masalah-masalah fikih secara perinci, terinci, secara rinci. Misalkan kita belajar kitab Amdatul Ahkam, dibahas di situ kitab Taharah, mulai dari bab misalkan al-miyah, ya, pembahasan air, mulai perbab-perbabnya, bab kesimpulannya, air ini demikian dan demikian. Atau bab salat, dari takbiratul ihram, takbiratul ihram hukumnya rukun min arkani salah. Ini masail fiqh kan? Ini kan masail, bukan kaidah fikih. Ya, bukan pula usulul fiqh. Masail namanya ini. Kalau kaidah fikih apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti enggak digugurkan karena sesuatu yang meragukan, mencakup banyak masail. Atau usulul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dalam perintah adalah wajib. Ini usulul fiqh, karena dia membahas kaedah bagaimana mengambil kesimpulan suatu hukum dari dalil fikih. Jelas ya? Baik, itu masail namanya. Ya. Maka keluar usulul fiqh. Kenapa? Karena usulul fiqh dia hanya membahas dalil fikih yang global. Ya, usul fiqh masuk ke dalam sekian masail fiqh. Kalau masail fiqh ya bahas itu aja. Lagi bahas apa namanya? Ini sedang membahas bab takbiratul ihram. Berarti namanya apa? Ini masail fiqh. Ya. Masailus shalah dari takbiratul ihram tidak dikatakan usulul fiqh. Tapi kalau antum katakan al-aslu fil amri lil wujub, ini namanya usul fiqh. Karena antum sedang membahas kaidah mengambil dalil, ya, mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil. Ya. Dan dijadikan sebagai kaidah umum sehingga masuk dalam bab zakat. Kalau ada ayat wa atuz zakah, kita bilang zakat wajib. Kenapa? Karena di sini perintah wal asl fil amri lil wujub wa aqimus shalah, salat adalah wajib. Apa dalilnya? Wa aqimus shalah, di sini Allah tidak menyatakan wajib, Allah cuma menyebutkan fil amr. Kita katakan na'am, al asl fil amri lil wujub, berarti dia bukan fikih karena dia membahas dalil fikih secara ijmal, bukan secara tafsili tafsiliyah, mencakup sekian pemasail fiqh. Jelas. Nah. Maka dengan ini kita telah memahami definisi al-fiqh. Apa itu definisi al-fiqh? Yang pertama, al-fiqh secara bahasa bermakna al-fahm. Secara istilah dia bermakna mempelajari hukum syar'i dengan dalil-dalilnya yang rinci. Ya, kalimat mempelajari hukum syar'i mengeluarkan hukum adat, hukum akal. Ya, ucapan kita al-amaliyah mengeluarkan al-ahkam asy-syar'iyyah al-ilmiyah atau al-i'tiqadiyah, pembahasan tauhid dan akidah. Ucapan kita bi adillati tafsiliyah mengeluarkan usulul fiqh dan kaidah fikih, karena pembahasan usulul fiqh dan kaidah fikih walaupun dia membahas hukum syar'i yang amaliyah tetapi sifatnya umum. Ya, hanya membahas kaidah umum saja yang masuk ke dalamnya berbagai masailil fiqh. Sedangkan fiqh dia membahas individu masail fiqh. Fiqih dengan dalil-dalilnya yang khusus untuk individu masail tersebut. Jelas? Jelas ya? Di sini saya tes. Baik. Kemudian juga telah kita pahami definisi usul. Bahwa usul jamak dari kata asl. Secara lugah bermakna ma yatafarra'u anhu ghairuhu atau ma yubna 'alaihi ghairuhu. Adapun secara istilah dia memiliki beberapa makna. Yang bermakna ad-dalil, yang kedua ya terkadang bermakna al-qa'idah, yang ketiga terkadang bermakna ar-rajih. Naam. Tayyib, sa'ala 'ashara naktafi bi 'ashara wa 'ashr daqa'iq. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini dihafal, ini dihafal yang penting-pentingnya ya. Apa yang penting? Semua penting. Ya, yang perlu dihafal. Ya. Apa misalkan ma ta'rifu al-asl? Al-usul huwa jam'u asl. Wal-asl lughatan kadha wa kadha, wa-istilahan kadha wa kadha. Al-fiqh lughatan kadha wa kadha, wa-istilahan kadha wa kadha, wa-dalil 'ala dhalik kadha wa kadha. Jelas ya? Law Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Disimpan di laptop. Kasih judul perbabnya.